إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya di antara ajaran-ajaran Islam yang sangat mulia dan yang sejak awal didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau berada di Makkah adalah agar kita menjaga hubungan silaturahmi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat telah menyebutkan tentang pentingnya silaturahim. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menekankan tentang pentingnya silaturahim. Di sana ada anjuran-anjuran untuk bersilaturahmi dan di sana ada ancaman-ancaman bagi mereka yang memutus silaturahmi. Lihatlah firman Allah Azza wa Jal yang senantiasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembuka-pembuka khutbahnya, dalam khutbatul hajah. Ayat yang telah kita baca, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai pada wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya, wal arham yani wattaqul arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah dalam urusan silaturahim. Ini merupakan anjuran untuk kita berhati-hati dan menjaga serta memperhatikan hubungan silaturahmi. Dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla memuji mereka, orang-orang yang bersilaturahmi, dengan mengatakan, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, dan mereka orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk disambung, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, dan mereka takut kepada Rabb mereka, وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Di antara yang Allah perintahkan untuk disambung adalah silaturahim. Sebagaimana dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jal memberikan ancaman bagi mereka yang memutus silaturahim. Seperti dalam ayatnya, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Maka sekiranya kalian berkuasa, kalian akan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, dan kalian akan memutus silaturahmi. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, فَأَصَمَّهُمْ, lalu Allah membuat mereka tuli, وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, dan membuat mata-mata mereka buta. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mencela mereka, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal. Dan mereka orang-orang yang membatalkan janji Allah Azza wa Jalla min ba'di mitsaqihi, setelah dikuatkannya janji tersebut, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal. Dan mereka memutus apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk disambung, yaitu diantaranya adalah silaturrahim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian ayat-ayat Al-Quran memberikan kepada kita perintah-perintah untuk menyambung silaturrahim dan memberikan ancaman sebaliknya, yaitu untuk mereka yang memutus hubungan silaturrahmi. Hadits Nabi SAW juga menyebutkan, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang Arab Badui yang mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni 'anil nar, beritakan kepadaku ma yuqarribuni minal jannah, suatu amalan yang akan mendekatkanku kepada surga, wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Engkau hendaknya beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Engkau tegakkan salat dan tunaikan zakat, serta engkau menyambung silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula dalam hadis tentang keutamaan bersilaturahim, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menyukai untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, di mana beliau berpesan kepada umatnya, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikan makanan kepada orang lain, wasilu al-arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari sementara orang-orang saat itu sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang mengancam bagi mereka yang memutus hubungan silaturahmi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam al-jannah seorang yang memutus silaturahmi. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dhanbin ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yudakharu lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal baghi. Tidaklah ada suatu dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersama apa yang ia tabung kelak di akhirat, min qati'atir rahim, daripada dosa silaturahim dan dosa al-baghi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut cukup menjadi ancaman yang berat bagi kita semuanya dari perbuatan tersebut. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin betul-betul memperhatikan hal ini, betul-betul memperhatikan apa yang mesti kita lakukan dalam menyambung silaturahmi. Berhati-hati dalam berbuat, Jangan sampai kita masuk di dalam golongan orang-orang yang diancam untuk tidak masuk ke dalam al-jannah disebabkan karena memutus hubungan silaturahmi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wal hikmah aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dham innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد جماعة جمعة yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal, sebagaimana telah kita ketahui bagaimana pentingnya silaturahmi, maka apa yang dimaksud dengan silaturahmi, bagaimana mewujudkan silaturahim dalam kehidupan kita, dalam hal ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan wasilatul arham wa huwa al-ihsanu ila al-aqarib fil maqali wal af'ali wa badlil amwal. Silaturrahmi atau silaturrahim wal ihsan ila al-aqarib adalah berbuat baik kepada karib kerabat. Fil maqali wal af'al, baik dengan tutur kata. Wal af'al atau dengan perbuatan. Wa badlil amwal, dan juga dengan badlu al-amwal, memberikan harta benda atau menyumbangkan harta benda. Inilah yang dimaksud dengan silaturahim, dan itulah cara kita mewujudkan silaturahim. Dari keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, kalau begitu silaturahim ini bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan, bisa pula dilakukan dengan ucapan-ucapan, dan bisa dilakukan dengan kita menyumbangkan harta benda kita kepada karib kerabat kita. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin bagus, dengan niat baik mewujudkan hukum yang telah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, siapakah yang kita prioritaskan dalam bersilaturahmi? Tidak lain, silaturahmi itu adalah kaitannya dengan karib kerabat, kaitannya dengan sanak famili yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita dari rahim yang sama, entah rahim ibu kita, rahim nenek kita, dan seterusnya. Karena itulah dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Al-Bukhari, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi wal aqrab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Kemudian Allah azza wa jal juga mewasiatkan kembali untuk kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah-ayah kalian. Kemudian Allah Azza wa Jal mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu kita harus mengetahui siapakah kerabat kita. siapakah sanak famili kita yang punya hubungan rahim, agar kita bisa menyambung silaturahmi. Dan itulah yang diwasiatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dikatakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum. Pelajarilah nasab kalian, lalu sambunglah silaturahmi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ihfazu ansabakum tasilu arhamakum. Jagalah nasab-nasab kalian, kalian akan bisa bersilaturahmi kepada kerabat kalian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dahulu Nabi SAW saat awal-awal dakwah Islam dan mengajak mereka, kerabat beliau, untuk berislam, beliau mengingatkan dari kerabat besarnya, ya Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf. Kemudian beliau panggil keluarga yang lebih kecil, ya Bani Hashim, wahai keluarga Bani Hashim. Kemudian beliau panggil berikutnya keluarga yang lebih kecil lagi, ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluarga Abdul Muttalib. Dan sampai pada yang terdekat kepada beliau, beliau mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin, angkiri nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak mampu menjaga engkau sedikit pun bila dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal menimpamu suatu keburukan. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Hanya saja yang masih punyai adalah hubungan rahim dengan kalian. Sa'abulluha bibilaliha. Aku hanya bisa membasahi hubungan silaturahmi tersebut, yakni hanya bisa menyambung dan berbuat baik hubungan silaturahim itu saja, namun itu hanya sebatas di dunia. Yakni adapun terkait dengan akhirat, maka masing-masing akan menanggung amal sendiri-sendiri. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga silaturahim, bahkan sekalipun dengan keluarga besar beliau yang masih memungkinkan, sekalipun mereka yang masih kafir, tapi bukan kafir yang memusuhi muslimin, dibolehkan seseorang masih menjaga silaturahim dengan mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, digambarkan oleh ulama salaf rahimahumullah bagaimana suatu contoh yang bisa kita petik dalam hubungan silaturahim antar keluarga, sampai dikatakan oleh sebagian mereka, laisa ahadun a'zam minnatan ala akhihi min Musa ala Harun alaihi masalam. Tidak ada seorang pun yang lebih berjasa kepada saudaranya daripada jasa Musa kepada Harun alaihi masalam. Fa innahu syafa'a fihi hatta ja'alahu Allahu nabiyya wa rasula. Nabi Musa sampai-sampai memintakan kepada Allah Azza wa Jal untuk Nabi Harun agar dijadikan sebagai nabi, sebagai rasul yang diutus bersama beliau kepada Fir'aun dan kaumnya. Lihatlah bagaimana hubungan kekerabatan yang sampai pada tingkatnya memintakan supaya saudaranya dijadikan nabi bersamanya. Diceritakan oleh Allah Azza wa Jal bagaimana doa Nabi Musa untuk Nabi Harun saudaranya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni. dan saudaraku Harun, dia lebih fasih ucapannya, maka utuslah dia bersamaku. Inilah Nabi Musa, demi silaturahim dan demi tujuan-tujuan yang mulia, memintakan kepada Allah untuk saudaranya Harun agar diutus bersamanya menjadi seorang nabi, seorang rasul, seorang nabi yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Dan lihatlah pula bagaimana sang ibu dan saudara Musa. Bukankah di saat itu Nabi Musa sebagai jabang bayi yang dihanyutkan dalam sungai karena demi keselamatannya, pesan sang ibu kepada saudara putrinya, wa qalat li ukhtihi qussih. Sang ibu berkata kepada saudara putrinya, ikuti, ikuti dia. Dan akhirnya itu menjadi sebab keselamatan Musa dari kekejaman Fir'aun. Tatkala Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun, dan tidak ada seorang pun yang mau menyusui Musa, atau tidak seorang pun yang Musa mau disusui olehnya, maka saudara perempuan itu pun berkata kepada mereka, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu wahum lahu nasihun. Apakah kalian mau kuberi petunjuk, kutunjukkan kepada seorang atau kepada keluarga yang bisa mengasuhnya, dan mereka adalah seorang yang baik terhadap Musa. Lihatlah bagaimana kedekatan dan kerekatan hubungan keluarga tersebut. Bagaimana sang ibu, bagaimana saudara putri, dan bagaimana persaudaraan mereka semuanya. Menjadi salah satu gambaran bagaimana hubungan silaturahmi yang baik antar mereka. Karena itu, ahibbati fillah rahimakumullah, ini semua menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan bahkan sekalipun sebagian keluarga kita memutus hubungan silaturahmi, kita tetap diperintahkan untuk menyambung. Dan itulah sambungan silaturahmi yang hakiki. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis, laisal wasil bil mukafi' walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Bukanlah seorang penyambung silaturahmi adalah yang menyambungnya saat hubungan kekerabatan itu disambung. Walakinnal wasil, tapi seorang penyambung yang hakiki, alladhi idza quti'at rahimuhu, yaitu yang apabila rahimnya diputus, wasalaha, dia justru menyambungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa itulah silaturahmi yang punya kedudukan yang tinggi, yang hakiki. Seorang membalas keburukan, yaitu diputusnya silaturahmi, dengan kebaikan, yaitu dia tetap menyambungnya, sekalipun berat dirasa dalam kalbunya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada kita tentang silaturahmi. Ja'alani Allah wa iyyakum mimman yasilur rahim wa mimman yuslih dzatal bain. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi wa aqimi s-salah.